Ini lagu yang asik banget. Buat yang suka film India pasti tahu lagu ini ya. Sera, jangan nangis mbak. Buat yang lagi galau, kalian gak akan galau karena kalian gak tahu artinya. Spesial buat Sera Manda juga pianisti. Tangannya boleh diangkat sama-sama yuk. Pianisti mana tepuk tangannya? udah bisa. Alhamdulillah, kalau ngelihat suasana yang kayak gini tuh jadinya enak banget gitu ya. Yang depan gak dipenyet-penyet lagi ya. Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi? Oke.